kota jantan laga melempah tari. Belum pakaian semerembangan silam tinggi. Telur ngejak atau kepedoh ngejak sudi. Galak-galak lembang pakan roh yang iri. Oh iya, oh iya, masa aku iri. Hai sayang tak iri, ku tanya sekali. Jangan diambil hati. Dia hota jantan laga melempah tari. Belum pakaian semerembangan silam tinggi. Hana abang ganggu, hai Hana lem ganggu. Siapa pekaru, malu aku. Andai bit betoy, bit malem malem, lebih hantu. Dan ragu, ku takut malu, kau tolak cinta. Misalan hana sudi, fonkan hanlon mulai. Karena narasa, abang lantim peduli. Oh iya, oh iya, aduh masa iya. Hai masa si iya, kau gak bilang-bilang. Heran kita-kita. Ye hota jatah laga melempah tari. Belum pakaian semerembangan silam tinggi. Telo ngejak aku, kepedo ngejak sudi. Galak-galak lembang, pakan rohnya yang iri. Oh iya, oh iya, masa aku iri. Hai sayang tak iri, ku tanya sekali. Jangan diambil hati. Belum ragu, ku takut malu, kau tolak cinta. Misalan hana sudi, fonkan hanlon mulai. Karena narasa, abang lantim peduli. Oh iya, oh iya, aduh masa iya. Hai masa si iya, kau gak bilang-bilang. Heran kita-kita, aduh patinya temah.